بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الذين آمنوا والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. نسأل الله تعالى kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan anugerah-Nya. Pada pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita pagi ini mendatangkan kebaikan, keberkahan dan bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaAllah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan kita dari kita yang disalihin dari Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih di dalam bab al-mujahadah, bab bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan-amalan sholat. Masuk pada hadis yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى: عن سعيد بن أبي العزيز عن سعيد بن أبي العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس al-qawlani al-abiyah junduk ini nada radiyallahu anhu. Hari yang akan kita bacakan ini datang dari sahabat Abu Dzar junduk ibn Dinada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yakfi anillahi tabaraka wa ta'ala, terhadap apa yang diriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang semacam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita kenal dengan hadis qudsi. Telah dijelaskan makna daripada hadis al-qudsi. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا أظالم. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharapkan kezaliman atas diri, dan aku menjadikan di antara kalian sebagai perkara yang diharapkan. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Telah disebut pada pertemuan yang sebelumnya, di mana di dalam hadis yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya yang mengharamkan kezaliman pada dirinya, Allah Rabbuna Jalla wa'ala tidak menzalimi seorang pun di antara hamba-hamba, tidak dengan menambah kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak pula dengan mengurangi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Akan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat adil pada hamba-hamba, hukumnya hukum yang adil, pahala yang adil. Tidak ada yang dirugikan seorang pun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, di antara keutamaan dan juga keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang mengamalkan kebaikan-kebaikan. Allah berikan jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ini merupakan fadlul min Allah, karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat adil kepada orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, ketika Allah memberikan hukuman kepadanya, atau Allah masukkan ke dalam neraka. Ini sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berkisar di antara dua perkara ini, antara fadlu min Allah, karunia, keutamaan dari Allah, dan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Bahkan al-qudhu kezaliman ini merupakan sifat yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menegaskan inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku mengharapkan kezaliman terhadap diri. Nah, tidak ada seorang pun di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang zalim. Seorang telah menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu kejadian. Tidak ditambah dengan 10 kejadian. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan menjadi 10 kebaikan, sampai 100 kebaikan, sampai lipatan ganda yang ketiga. Ini merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hasan bi asli amsali. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang sebesarnya. Nah, sebagaimana Allah mengatakan man jaa bil hasanah falahu akhu amsalih. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan yang besar. Wa man jaa bil sayyi'ah fala yuzza illa mislaha wa hum la yuzzamun. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, maka tidak akan membalas kecuali yang semisal dengan kejahatan itu. Hanya satu dosa yang didapat. Dan mereka tidak akan dizalimi. Allah tidak akan menzalimi dengan mengurangi pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, justru sebaliknya, Allah memberikan anugerah, Allah memberikan keutamaan dengan menambah pahala tersebut. Dan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa man hamma bi hasanati falam ya'mal kataba Allahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan kebaikan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Hanya niatan, tekad yang kuat untuk melaksanakan suatu kebaikan, walaupun dia tidak melaksanakannya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai satu kebaikan. Wa man hamma biha fa'amila kataba Allahu indahu hasanatan hasanatan ila sab'ati dhahabin ila al-'aamil faqir. Apa dia berniat untuk melaksanakan satu kebaikan, kemudian melakukannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai makan yang tak terhingga jumlah. Sekali lagi, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berkisar di antara fadlu wa adl, di antara karunia, keutamaan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keutamaan, Allah berikan kelebihan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Satu kebaikan dibalas menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai 500 yang ketiga. Matal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama talihat annaka sab'ata alaf fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti satu biji yang menumbuhkan tujuh kulit. Setiap kulitnya ada 100 biji. jadi tangan, jadi jurang. Satu kebaikan dibalas dengan 700 kebaikan. Pahalanya 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang yang Allah berkati. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Luas. Nah, bahkan ada di antara pahala-pahala yang Allah berikan kepada seorang yang melakukan satu amalan tak terhingga juga. Seperti pahala orang yang berpuasa. Nah, sampai kata Allah Subhanahu wa taala di kursi, fa innahu li wa ana al. Ketika menyatakan setiap kebaikan akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Kecuali puasa. Sesungguhnya untukmu dan aku yang akan membalas. Dengan balasan yang sangat besar. Tak ada tiga jumlah. Dikarenakan orang yang berpuasa terkumpul kepadanya beberapa sifat-sifat sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Sabar dalam menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibalas, diberikan pahala tanpa ada batas. Nah, ini menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Sehingga sangat jauh sekali Allah tabaraka wa ta'ala tersimpangi dengan iman kembali. Allah tidak akan mengurangi pahala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, bahkan Allah menambahnya sebagai bentuk al-niyah, sebagai bentuk al-fadl, keutamaan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada hamba. Nah, dan ketika seorang hamba melakukan kejahatan di kaitan, Allah Subhanahu wa taala tidak melipat gandakan. Tetap dicatat hanya satu kejahatan. Bahkan kalau dia berniat untuk melaksanakan suatu kejahatan, kemudian dia meninggalkan, tidak melaksanakan kejahatannya karena Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man amma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan suatu kebaikan, kemudian dia tidak melaksanakannya, dalam riwayat yang lain meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan. Nah, padahal dia niat untuk melaksanakan, tapi ketika meninggalkannya karena Allah, Allah mengampuni, bahkan Allah berikan karunia, berikan keutamaan dengan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Wa man amma biha fa'amilaha kataba Allahu indahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia berniat untuk melaksanakan suatu kebaikan, kemudian dia mengamalkan kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala catatnya hanya dengan satu kejelekan saja. Tidak dilipat gandakan menjadi 10 kejelekan, atau menjadi 700 kejelekan, atau menjadi panjang yang sehingga. Tapi hanya satu kejelekan saja. Ini menunjukkan tentang sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan sangat jauh sekali Allah Subhanahu wa taala tersifati dari sifat zalim. Nah, sekarang jadikan ini haram hukuman ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharapkan kezaliman terhadap dirimu. Sehingga alangkah baiknya seseorang yang terkena musibah, terkena bencana, apa yang terjadi, kemudian dengan lancang dia mengatakan Allah zalim saya. Allah telah berbuat zalim kepada saya. Saya beribadah kepadanya, tapi saya diberikan musibah, bencana, misalnya. Jangan sekali-kali kita menyatakan ini kelancangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian, musibah kepada hamba-Nya ini sebagai bentuk cinta Allah kepada hamba-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah idza ahabba qauman ihtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan memuji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakh. Barang siapa yang ridha, bersabar menghadap ujian, maka Allah akan ridha. Dan barang siapa yang murka, marah dengan ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan murkai. Nah, ya saya dari jantan dan kita bersyukurlah, berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya, bahkan Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Nah, وَجَعَلْتُمْ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, dan kami jadikan kezaliman perkara yang diharamkan di antara kalian. فَلَا تَظْلِمُوا, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, tidak boleh sebagian kita menzalimi yang lainnya. Kezaliman telah dijelaskan ini berkisar pada tiga perkara sebagaimana dijelaskan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah hajah wada' di Arafah. Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaihim haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan harta-harta kalian haram, terhormat, mulia, kahurmati yaumikum hari, seperti mulianya hari kalian. Hari Arafah, baik. Fisa hari Tuhan di bulan kalian, bulan ini. Fibara di Tuhan di negeri kalian ini, negeri Makkah. Yang terhormatnya darah kaum sini, mulianya kehormatan kaum sini, mulianya harta kaum sini, sebagaimana mulianya hari Arafah, sebagaimana mulianya bulan Dzulhijjah, dan sebagaimana mulianya negeri Makkah. Nah, sehingga Allah ingatkan fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, dan kezaliman di antara sama hamba ini kita perhatikan baik berkaitan dengan darah. Nah, yang pertama, maka tidak boleh seseorang menyakiti orang lain dengan menempahkan darah. Bahkan walaupun sudah meninggal, tidak boleh kita menyakitinya. apakah dengan tanzir, mengambil bagian dari tubuhnya, nah, atau mematahkan tulang-tulangnya, apa yang terjadi? Sampai Rasul mengatakan, kasru idomih mayyit kajatrihi hayyit, mematahkan tulang mayyit ini seperti mematahkannya ketika hidup. Nah, tidak boleh kita mematahkan tulang yang sudah meninggal dunia. Nah, apalagi dengan mengambil bagian anggota tubuhnya, mengambil matanya dan organ, mengambil ginjalnya, atau mengambil tidak itu yang tidak boleh. Nah, masuk ke dalam larangan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bahkan kita pun tidak boleh melukai diri kita sendiri, dikarenakan darah kita terhormat, darah kita mulia. Tidak boleh orang lain melukai kita, membunuh kita. Kita pun tidak boleh membunuh diri kita. Wala taqtulu anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Nah, liman amr ibn as radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan ayat ini ketika beliau dalam keadaan junub. Ketika itu hari yang sangat dingin, bahkan beliau sedang dalam keadaan sakit, khawatir kalau seandainya meninggal dunia, kalau seandainya mati, dia meninggal dunia atau termudorotnya, bertambah parah sakitnya, sehingga beliau bertayamum. Nah, dan juga beliau berdalil dengan ayat ini, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Baik. Ketika mereka pulang mengkhabarkan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah berkata kepada Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala, asalaita bi ashabi wa anta junubun, apakah kau sholat bersama sahabat-sahabatku dalam keadaan kau junub, belum mandi? Maka Amr bin Al-As mengatakan, ya Rasulullah, inni dzakartu qaulallahi ta'ala, wa Rasulullah, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha menyayangi kalian. Dan aku khawatir dengan dingin yang sangat luar biasa bisa memudaratkan, bertambah parah sakitku, sehingga aku pun bertayam. Maka Nabi SAW tertawa, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang diucapkan oleh Amr bin Ash. Nah, sehingga masuk ke dalam keumuman ayat ini, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian. Nah, ketika kita bunuh, misalnya lagi dalam keadaan tapi, kalau kita mandi khawat bertambah parah sakitnya, memudaratkan diri kita, maka bisa dengan cara bersayam. Nah, dikarenakan Allah SWT memerintahkan supaya kita melihara diri, supaya kita jangan bunuh diri kita. Wala tulku bi aydikum ila tahrifah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, segala perkara yang bisa membinasakan diri kita, yang memberikan kemudaratan kepada kita, hendaknya kita tinggalkan. Nah, narkoba misalnya, minuman khamar atau mungkin dukhan, nah merokok yang bisa berikan kemudaratan yang besar, menyakiti yang itu kanker jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Dan masuk ke dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Hendaklah kita sayang kepada diri kita, memeliharanya, menjaganya, dikarenakan jiwa seorang mukmin ini muslim. Nah, darah orang muslim ini merupakan sesuatu yang sangat berhormat. Tidak boleh kita menzalimi orang lain dengan membunuh, menumpahkan darah orang lain, dan tidak boleh kita pun menzalimi diri kita dengan menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan-kebinasaan. Nah, sehingga membunuh orang lain ini termasuk dosa yang sangat besar sekali. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Nah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat, dan Allah menyiapkan baginya azab yang empat hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ketika seorang membunuh seorang muslim dengan cara dan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan jahat masuk dalam neraka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada orang muslim. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan baginya azab yang pedih. Nah, sehingga darah seorang muslim ini terhormat, ini mulia. Jangan sampai kita bermudah-mudah untuk menumpahkan. Nah, sebagaimana banyak di antara firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengatasnamakan Islam, padahal jauh dari ajaran Islam, dengan mudah mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok, kemudian menghalalkan darah orang-orang yang di luar kelompok dengan alasan mereka sudah kafir, halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya, tanpa alasan yang syar'i. Nah, maka tentunya ini menyimpang dari bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Padahal kita ucap ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam keras orang yang membunuh seorang muslim dengan cara sengaja. Nah, sekarang banyak di antara kelompok-kelompok yang menyimpang tak terbiasa misalnya, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, mereka membunuh kaum muslimin dan juga Syiah. Mereka pun menghalalkan darah ahlu sunnah sampai membantai ahlu sunnah, menumpahkan darah mereka, menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "La yahillu damun muslim illa bi ihdatsalah." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Al-tayyib al-tsani, an-nafsu bin-nafsi, al-tariq li-dinihi al-mufariq lil-jama'ah. Yang pertama, seorang yang sudah menikah kemudian berzina, maka halal darah, boleh untuk dirajah, oleh penguasa, bukan kutip, bukan oleh tip, oleh penguasa. Nah, yang berwenang dalam masalah ini. Yang kedua, yang membunuh jiwa orang lain, maka boleh dikisos. Nah, dihukum mati. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agama, yang murtad atau meninggalkan jamaah kaum muslimin, memberontak kepada kaum muslimin, maka boleh diperang. Nah, ada pun selain daripada ini, tidak boleh kita menumpahkan darah kaum muslimin. Dikarenakan darah kaum muslimin ini terhormat, mulia, dan jangan sampai kita berbudak-budak mengkafirkan seorang muslim yang menyatakan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang syar'i. Dikarenakan kalau kita mengkafirkan seseorang dan tidak terbukti, maka dosanya akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Nah, yang kedua, di antara bentuk kezaliman adalah dalam masalah harta. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan bagian kita mengambil harta yang lainnya dengan cara yang baik. Nah, baik itu dengan perampokan atau dengan pencurian atau mungkin dengan khianat kepercayaan orang lain ketika menitipkan harta kepada kita, kita ambil harta itu, atau mungkin dengan cara menipu, dengan cara berdusta, dengan cara korupsi, atau yang kriminal. Ini termasuk mengambil harta tidak dengan cara yang benar, mengambilnya dengan cara yang baik. Nah, di mana perbuatan demikian ini bisa menimbulkan permusuhan kepada saudara-saudara tersebut. Ketika seorang mengambil harta mereka dengan cara yang baik. Nah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan man ghasna falaytan. Barang siapa yang menipu, maka bukanlah bagian dari. Nah, Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang mengambil harta orang lain dengan cara tipu, baik dalam berdagang atau dalam bermuamalah atau dengan yang lain seperti barang ini bagus, padahal dia tahu barang ini. Nah, barang ini harga sekian sekian sekian, padahal hal harganya lebih kurang daripada itu, tapi dia beli dengan ucapan-ucapannya melebih-lebihkan barang yang dia beli, pada sebenarnya barang tersebut banyak cacat. Maka Rasul mengatakan ghasna falaytan, pada siapa yang menipu, maka bukanlah bagian dari kita. Nah, dan kalau melakukannya, berarti telah melakukan kezaliman kepada orang lain dalam bentuk harta. Dan dari antara bentuk kezaliman dalam masalah harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qatlul ghani dzulmun. Orang yang kaya yang mempunyai hutang dan mampu membayar hutangnya, sudah jatuh temponya, kemudian menunda-nundanya, ini merupakan zalim. Nah, zalim dalam masalah ketika dia berhutang kepada orang lain, sudah jatuh temponya, mampu membayarnya, tapi dia mundur-mundur, menunda-nundanya, ini merupakan salah satu bentuk kezaliman. Nah, Dan yang ketiga, di antara bentuk kezaliman dalam menghormatkan seseorang, tidak halal bagi seseorang untuk merusak kehormatan saudaranya dengan menghibahinya di majlis-majlis atau mencaci maki dan mencelanya. Ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Inna ba'dakum ith wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dakum ba'dha. Wahai orang-orang yang iman, jauhilah kebanyakan dari prasangka-prasangka buruk kepada yang lain. Sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu merupakan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai kaum muslimin. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan jangan pula sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Nah, lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan supaya kita menjauhi kebanyakan prasangka-prasangka buruk. Nah, kenapa? Dikarenakan kebanyakan prasangka-prasangka buruk ini merupakan perbuatan dosa. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memata-matai orang lain, mencari-cari aib dan kesalahan serta kekurangan orang lain. Kenapa? Dikarenakan apabila seorang sudah memata-matai, mencari-cari kesalahan serta orang lain, akan berakibat kepada perbuatan yang berikutnya, yaitu menghibahi orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, sampai Allah mengatakan ayat itu ahadum ayat bulalah akhihi maitan faqad yutuhu. Apakah salah seorang di antara kalian telah untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai, padahal kalian membencinya? Allah bagaimana? Seseorang yang suka menghibahi saudaranya bagaikan orang yang makan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Nah, kecuali kalau ada alasan yang syar'i yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, dan juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara itu ketika seorang dizalim, kemudian dia minta keadilan kepada seorang hakim. Nah, ketika dia kepada seorang hakim, dia membicarakan si fulan itu melakukan kejahatan ini, kejahatan itu, disebutkan diselekan orang yang menzaliminya supaya berkeadilan, tidak mengapa. Nah, atau dalam rangka tahdzir, memperingatkan dari penyimpangan yang ada pada seseorang. Nah, kita ingatkan hati-hati kesimpulan pemahaman yang berbahaya, pemahaman yang menyimpang, sesat dan lain sebagainya. Tidak mengapa. Dan tidak masuk ke dalam hibah yang diharap. Bahkan ini merupakan perkara yang disyariatkan. Nah, sebagai bentuk nasihat. Nah, nasihat kepada orang yang menyimpang itu sendiri supaya dia sadar, dan juga nasihat kepada umat manusia supaya berhati-hati dari penyimpangan orang-orang yang sesat. Ini adalah bentuk-bentuk kezaliman berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, dan berkaitan dengan kehormatan. Nah, sehingga kalau tidak ada alasan yang syar'i, tidak boleh kita merusak kehormatan seorang. Tidak boleh kita menghibahi seseorang. Nah, akan makhluk Allah Taala ketika itu merah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj melewati suatu kaum yang mana mempunyai kuku dari kuningan atau tembaga, nah, kemudian mencakar-cakar wajahnya dan dada-dada wajahnya dicakar dada-dada dicakar. Ketika ditanya terjadi dia berkata wajib dia mereka. Kemudian mereka itu mengatakan haula illadzina ya'muruna rububan nas wa ya'muruna fi aqrabihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang menghibahi, membicarakan kejelekan orang lain. Dikarenakan Allah menyebutkan tadi, orang yang membicarakan kejelekan orang lain seperti orang yang makan daging manusia dalam keadaan bangsa. Nah, dan mereka itu mengatakan mereka adalah orang yang merusak kehormatan-kehormatan orang lain. Jangan sampai kita mudah-mudah menghibahi orang. Kita harus pandai membedakan mana perkara yang disyariatkan dan mana perkara yang diharamkan. Nah, kalau dalam rangka takdir, dalam rangka dizalimi, kita keadilan, itu boleh. Nah, apa sebutkan enam sebab ghibah itu boleh. Adapun selain daripada itu, haram hukumnya kita menghibahi, membicarakan kejelekan orang. Ia mengikir. Yang namanya ghibah itu ada kejelekan itu pada orang yang tercela. Kalau tidak ada, ini adalah tuduhan. Dan kedua-duanya tidak boleh. Kita tuduh orang lain membuat kejelekan padahal tidak melakukannya. Dan tidak boleh juga kita membicarakan kejelekan orang lain yang dia lakukan tanpa ada alasan yang syar'i. Nah, kita harus pandai-pandai melihat. Jangan sampai kita jatuh kepada ghibah yang diharam. Nah, bicarakan kejelekan orang lain yang diharamkan. Ada kesalahan dan sebab-sebab syar'i. Maka diboleh. Dan akan tahdir atau awal dan yang lainnya disebutkan para ulama sampai enam sebab dibolehkan seorang ghibah yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi qul qulu illa ana hadaituhu fastahduni ahdi. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku. Niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwasanya akal manusia itu sesat. Nah, ini diantara sifat-sifat jelek yang ada pada manusia. Di mana sifat akal manusia itu molit, sifat akal manusia itu bodoh. Innahu kana dzaluman jahula. Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu orang yang suka berbuat zalim. Sesungguhnya manusia itu orang yang bodoh. Bahkan Allah mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan juga Allah mengatakan ya ibadi qul wahai hamba-hambaku kalian semuanya itu dalam keadaan. Nah, di azab pasti, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Nah, siapa manusia di dalam keadaan kesenatan seseorang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah taala ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kesesatan yang bentuknya tarik layak berhak tidak mengetahui kebenaran. Ini betul. Ketika seorang tidak mengetahui kebenaran, mana yang benar, mana yang hak, maka yang bisa. Yang kedua, di antara bentuk kesesatan layak berhak, seseorang yang tidak menerima kebenaran. Dia tahu kebenaran yang benar demikian dan demikian, tapi tidak menerimanya, maka ini pun sesat. Nah, dan kaum Yahudi, kaum Nasara, kedua-duanya masuk ke dalam kelompok-kelompok yang sesat. Nah, kenapa? Dikarenakan di antara mereka ada yang tetap bodoh, tidak mengetahui kebenaran. Ada juga di antara mereka yang mengetahui kebenaran tapi tidak menerimanya. Yang mengetahui kebenaran tapi tidak menerima kebenaran tersebut. Dan dimasuk ke dalam bawah. Nah, ke dalam orang yang sesat. Ketika dia mengetahui kebenaran, kemudian tidak mengikutinya dan tidak menerimanya. Bahkan lebih parah lagi. Nah, jadi orang yang dia tidak mengetahui kebenaran sehingga menolak kebenaran, ini keadaannya di bawah, lebih penting dibandingkan orang yang mengetahui kebenaran kemudian dia menolak kebenaran. Keadaannya di mana? Sehingga orang-orang Yahudi lebih parah daripada orang-orang Nasara. Kenapa? Dikarenakan orang-orang Yahudi mereka mengetahui kebenaran-kebenaran tetapi menolak kebenaran. Nah, sementara kebanyakan orang-orang Nasara layak dikutal hak, mereka tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka menolak kebenaran. Nah, sehingga orang Yahudi keadaannya lebih parah dibandingkan orang-orang Nasara. Jadi mengetahui kebenaran dan menyombongkan diri tidak mau menerima kebenaran. Baik. Bagaimana kaum Samud? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa anna Samud fa hadainahu fastahabbu al'ama ala al-hudaa. Adapun kaum Samud, kami berikan hidayah kepada mereka. Hidayah yang berupa bimbingan, menjelaskan, penerangan. Tapi mereka lebih mencintai kebutaan, tetap dalam kesesatan dibandingkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidayah itu para ulama membagi-baginya lagi. Jadi Allah mengatakan wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Nah, gimana hidayah itu? Ada dua bentuk. Ada hidayah yang sifatnya hidayah yang Islam dan bayan, hidayah yang berupa bimbingan, penjelasan, arahan. Ada juga hidayah yang berupa taufik. Nah, hidayah yang berupa bimbingan, hidayah yang berupa penjelasan, yang dikenal hidayah berilmu, hidayah untuk mengetahui al-haq. Nah, ini tidak hanya Allah saja memberikan, Nabi pun memberikan hidayah yang berupa bimbingan, arahan kepada manusia. Inna kaladahi ila sirati mustaqim. Allah mengatakan kepada kaum wahai Muhammad, memberikan hidayah kepada manusia, memberikan petunjuk bimbingan pada jalan yang lurus. Nah, bahkan kita pun bisa memberikan hidayah kepada orang lain dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk arahan. Sehingga Rasul mengatakan la ayah di Allah bika rujulan wahidat khairullah sabun kumisya'an. Oh, na'am. Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau mengajarinya, membimbingnya, menunjukkan kebenaran kepadanya, ini lebih baik dari unta yang merah. Nah, dari harta yang paling istimewa. Jika kita memberikan hidayah kepada orang lain yang sifat bimbingan, dengan bimbingan kita, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada orang tersebut untuk menerima al-haq dan mengamalkan al-haq, maka kita melakukan sesuatu yang sangat berharga sekali, sangat istimewa sekali, bahkan istimewa ini lebih-lebih dibandingkan harta yang paling. Nah, tapi seseorang yang mendapatkan hidayah al-ihsan, bimbingan atau berupa tindakan, belum tentu dia mendapatkan hidayah taufik. Dikatakan hidayah taufik ini khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Sehingga hidayah taufik ini dia adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mendapatkan hidayah berupa bimbingan, banyak orang yang mengetahui al-haq tapi tidak mengamalkan. Nah, banyak orang yang mengetahui kewajiban ini, kewajiban itu, tapi tidak melaksanakan. Banyak orang yang mengetahui keharuman ini, keharuman itu, tapi tetap dia melaksanakan keharuman itu. Sekarang hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang dia cintai, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada bapaknya Adam. Nah, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam beliau telah mendakwahi bapaknya dengan bahasa dan kata yang lembut. Ya abad, ya abad, ya abad, la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau beribadah kepada syaitan. Kemudian menyebutkan nasihat-nasihat dari kepada bapak dan bapak yang lembut. Nah, dari hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi Ibrahim memberikan hidayah yang sifatnya bimbingan, arahan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada bapak tetap dalam keadaan. Begitu juga Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang pertama yang Allah lukus di bumi, tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya berupa hidayah taufik dari anaknya mati dalam keadaan. Nah, sampai Nabi Muhammad mengambil mulia anak, ya bunayya kal ma'ana, wahai anak, naiklah bersama kami di dalam terangnya. Nah, tetapi anaknya tetap dalam keadaan kan. Bahkan mengatakan sa'awi ila jabali yasir, saya akan naik ke gunung yang bisa melindungi saya dari air yang banjir. Nah, akan tadi Allah Subhanahu wa ta'ala cempakkan air sampai tenggelam dalam air tersebut dan tiga dalam air. Nah, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya Abu Thalib, walaupun Nabi sangat mencintainya untuk masuk Islam. Nah, bahkan ketika hendak meninggal dunia, Nabi mentalkininya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. sehingga turun ayat inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, sehingga tentunya kita harus putuskan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sebagai seorang muslim, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita sebagai seorang ahli sunnah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dimudahkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Ini merupakan nikmatul azim, nikmat yang besar yang hendaknya kita terus bersyukuri nikmat nikmat. Nah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah Allah Ta'ala bahwasannya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah nikmat hidayah. Adapun nikmat-nikmat yang lainnya di bawah nikmat hidayah. Sebaliknya, musibah yang paling besar yang ditimpakan kepada orang hamba adalah kesesatan. Adapun musibah-musibah yang lainnya di bawah musibah kesesatan. Nah, gempa bumi misalnya meninggalnya salah seorang di antara keluarga kita, ini musibah. Tapi musibah ini dibawa musibah kesesatan. Ini merupakan musibah yang paling besar yang dilimpahkan kepada seorang. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Muslim dari wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kalian dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada aku. Supaya kita senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu petunjuk, hidayah, ketakwaan, sikap menjaga kehormatan diri dan jadi antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ihdini wa shaddidni. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada-Mu dan istiqomahkanlah aku. Bahkan setiap kita sholat dalam tiap rakaat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdina shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Tapi sayangnya kebanyakan kaum muslimin lalai ketika membacakan ayat ini di dalam sholat-sholat, seakan-akan dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengucapkan saja ihdina shiratal mustaqim, tapi hatinya lalai tak kenal. Nah, padahal tidak. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tampakkan diri kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan ihdina shiratal mustaqim, hati kita pun mengikutinya. Kita butuh hidayah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dalam keadaan hati kita dijaga mengikutinya, tidak lalai ketika mengucapkan. Nah, dikatakan ini pun diantara sebab dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah disertai dengan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ucapan saja, ucapan saja tanpa menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qolallahu Allah, kita semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika berdoa kepada Allah, di samping kita kita meminta kepada Allah, hati kita pun tidak lalai mengikutinya dan tampakkan kita itu orang yang butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kita butuh sekali untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak usah kita sering minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tak diberikan keistiqomahan di dalam menjalani hidayah yang mulia ini. Kita jaga hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dikarenakan ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hamba. Tidak semua orang mendapatkan hidayah, hanya orang-orang yang dikehendaki Allah saja yang Allah berikan hidayah. Sehingga banyak kita meminta hidayah kepada Allah, walaupun kita seorang, walaupun kita seorang ahlus sunnah, tapi tidaklah kita perlu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Allah zat yang memutar balikan hati seorang. Banyak orang yang dalam keadaan kufur tiba-tiba murtad menjadi kafir. Aku seorang yang tadinya ahlus sunnah tiba-tiba menjadi ahli bid'ah, menyimpang, tersesat dari jalan lurus. Sehingga jangan sengaja terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disekomahkan di atas hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah as-sunnah. Nah, masih banyak poin-poin dari sini. Kita baru bacakan beberapa kalimat saja. Insyaallah untuk lanjutannya kita sampaikan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa amalkan ilmu yang kita miliki. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.